Nah, ini loh kritiknya Syekh Siti Jenar. Yang kesinggung jangan marah, kan sekarang banyak orang marah-marah. Katanya Syekh Siti Jenar gini, syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Ini kalimat ini trik. Siapa yang tidak menginginkan? Kita. Kita itu diperintahkan kelihatannya berat. Kalau ada bonus seneng, ya kan? Ini boleh dijamak ya Pak, boleh dikosor, boleh, wah lumayan. Itu kan alamat masih beban luar biasa. Lagi enak-enak nongkrong, adzan. Aduh, lagi asik ngobrol, adzan. Ya kan, kayak beban luar biasa. Lagi asik, sebentar ya, sholat dulu ya. Pokoknya sholat itu kayak beban luar biasa. Nanti sholatnya di mana ya, susah sekali. Selalu ribut dengan sholat, itu menunjukkan sholatnya masih beban, bukan kegembiraan. Jadi sholat diakui atau tidak, janjinya tidak kita inginkan. Puasa kan juga begitu. Seandainya hari ini turun ayat Ramadan itu boleh puasa dan boleh enggak puasa, insya Allah kita tidak akan 30 hari puasa. Sesuatu yang tidak inginkan, dan sesuatu yang tidak kita inginkan itu berarti kita tidak rela, tidak ikhlas, jadi tidak perlu. Banyak lo ayat yang bunyinya begini, kam min shaimin, berapa banyak orang puasa yang hanya dapat ju' wal atos. Dia enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus saja. Itu bahasa saya Siti Jenar, jadi enggak perlu ngapain lapar-lapar, enggak dapat apa-apa. Banyak yang sholat enggak dapat apa-apa, cuma dapat capeknya saja. Beberapa hadis ada yang bunyinya semacam itu. Itu sebenarnya senada dengan kalimat ini. Syahadat, sholat, puasa itu tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Wong terpaksa semua. Mana ada nilai perbuatan yang terpaksa? Kejahatan pun kalau dipaksa kan tidak bisa dihukum orangnya. Kenapa kok kamu memperkosa? Saya diancam ya Pak, kalau enggak memperkosa dibunuh saya. Nah, itu kan dia tidak bisa disalahkan, wong diancam. Terpaksa, ya terpaksa Pak, gimana lagi? Oke, yang kedua, adapun zakat naik haji ke Mekah itu palsu semua. Nah, kenapa yang zakat dan haji disebut palsu? Karena seringkali jadi media untuk pamer. Jadi kan haji itu kan kadang-kadang jadi media pamer yang luar biasa. Sudah haji Pak? Sudah. Wah, bagus, sudah haji. Ada hanya itu kan beda sudah. Di depan, ya kan? Ha, siapa? Udah luar biasa. Makanya besok kalau punya anak, kasih nama haji dulu di depannya. Biar aman dia, sudah haji duluan. Zakat juga begitu. Ajang pamer, ajang. Makanya disebut wus palson kabe, sudah palsu semua. Sudah palsu itu berarti dulunya enggak palsu, sekarang kita yang bikin dia kayak palsu. Sama, akhirnya gak ada nilainya. Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Kenapa yang ditipu sesama manusia? Ya Allah gak mungkin ketipu. Yang ketipu kan manusia. Wah, ini orang dermawan loh. Ini sudah haji, mesti karakternya baik. Oh, ini rajin ke masjid loh, mesti orang baik. Yang ketipu manusia. Dan orang yang menipu manusia itu durjana budinya, akhlaknya rusak. Orang-orang dungu yang mengikuti aulia karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Kebanyakan orang-orang semacam ini ya tidak ngerti ilmunya, hanya ikut-ikutan. Sholat, zakat, puasa, haji, ya yang lain. Sholat ya sholat, yang lain zakat, yang lain haji ya haji. Ilmunya tidak ngerti. Jadi ajang pamer pencitraan. Bahwa saya sudah religius loh, aku ini orang soleh loh, dan seterusnya. Palsu semua. Terus sesi Tejenal bilang, lain halnya dengan saya, tidak pernah saya menuruti perintah Budi. Bersujud-sujud di masjid mengenakan jubah, pahalanya besok bila dahi sudah tebal, kepala berbelulang. Jadi maksudnya, aku tidak mau pamer-pamer kayak gitu. Menunjukkan aku ini lo wali, aku ini lo orang soleh, aku ini lo ustad. Ya kan, katanya si Tejenal, enggak mau saya pamer-pamer kayak gitu, itu pamer dahi segala. Kan ada. Ya ini enggak nyindir siapa, kalimatnya memang begitu. Iya. Enggak, itu bukan dahi hitam, dahi menjadi tebal, sudah kapalen di sini karena terlalu sering sujud. Nah, ya, saya enggak tahu bahasa Indonesianya kapalen itu apa? Kapalan. Kapalan kok di sini tidak enak ya, enaknya di kaki, jadi kemana-mana naik kapal. Oke, sesungguhnya itu tidak masuk akal. Tidak usahlah mencitrakan dirimu lebih mulia, lebih alim, lebih soleh. Buat apa? Di dunia ini semua manusia sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit, duka nestapa. Tidak beda dengan yang lain. Kita itu sama saja, makanya tidak usahlah saling mencitrakan. Oleh karena itu saya, si Tejenal, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. Saya hanya setia pada Allah saja, tidak akan pada manusia. Ada wali-wali yang wow, yang mukjizat, yang karomah, tidak. Saya tidak akan kagum, dan aku juga tidak akan mencitrakan diriku, menyombongkan diriku dan seterusnya. Jadi itulah titik-titik kepalsuannya. Bukan sholatnya salah, bukan puasanya salah, zakat hajinya salah, manusianya yang palsu semua.